zaman Salome. Ya, tamat tisun, Bang Dedi. Baik, ayo adenya. Yuk, Bang Dedi, yuk. Tanggungkan. Ayah hiji barang antik. Buluh. Najan letik campurni. Buluh, letik di campurni. Najan gede, luwi hade. Cocokan ngeur awewe itu eta mah baturana gede puseke naon mun diadu sok diceke nu antik dulang tinande si puseke poporose Salome Salome sambal cabe salami dicoe gula lapata rame rame ngampar sama lewi ade dituang jeng sang poe sore sore salome tapi cabe salome salome sambal cabe dicoe gula lapata rame rame ngambar sama lebih hade dituang jeng sang poe sore sore salome tapi tapi aya tu mang wawan oke mang edi duk itu mah cingan mang wawan ayeuna geus ieu beda beda mang edi nya tapi salome di urang mah nyamar ku sararea itunya. Salome ngampar jukut beuleuh parkut ya ieu mah ya. Si puseke tebang kerut kitu. Disamuakeun samutut mun disamutut ari dicoel ngan kahari urut. Aya deui tah aya sambel lada ngoprot gesang. Mau tengah binten mama wawan seha seha yang hanaan dulu anu campuran iklenang weninya lenang we si busuk gelap mani herang salome salome sambal cabe salome dicoe gula lapata rame rame ngampar sama lewi hade dituang jeng sang poe sore sore salome tapi cabe salome salome sambal cabe salome dicoe gula lapata rame rame ngampar sama lewi hade dituang jeng sang poe sore sore salome tapi tapi abang terusum salome mang edinya terusum mang edi ngobrol deui nya ngobrol deui tangukeun aya nama ladaan ah ladaan saeutik we resep sacoet sararea mang edi we ayah hiji barang antik beuleuh antik deui najan leutik campurni beuleuh yeuh kitu Mang Dedi eta najan gede leuwih hade beuleuh eta dicokoan keur awewe geus sia cing Mang Dedi teh naon Mang Dedi baturana gede puseke leuwihna tilu tadi meureunnya kitu mun diadu sok dicekel itu mah nu antik dulang tinande si puseke poporose salome salome sambal cabe dicoe gula lapata rame rame ngampar sama lebih ade salome salome itu e gula labata rame rame gambar sama lebih hari dituang yang sang poi sore sore salome tapi tapi kurang tulu ikan kumang wawan mang edi moga mang wawan gitu oleh oleh dibunuh olok gitunya jangan sok mang wawan aku malu bulan gunung merasa cerang salome dengan tina syama mang edi mana ini anak anak tino di ismaraos gitu mang ujang lah nya dia kira mang edi sok salome ngampar najukut biar kute ama ini kut marmut si busak kelak di bangker wut di samua ken samut wut di samut wut di coel ngan kari urut ayat teras nama wawan ngatin tentuang sambal sambal lada ngoprot kesang ngoprot kesang ngomowe sehah sehah jeng hanaan duduk tuh ingin wawan anu camperan iklenang ikurah namun iklenang siku sekemani herang salome salome salome sambal cabe dicowe gula labata rame rame nampar sama lebih hari itu wajah sang poi sore sore.